Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah seorang ulama yang produktif. Selain beliau berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, ya, beliau juga menulis kitab-kitab yang cukup banyak. Di antara kitab yang beliau tulis yang cukup terkenal adalah Al-Qawaidul Arba. Salah ketik itu ya, Al-Qawaidul Arba. Al-Qawaidul Arba. Ini yang akan kita pelajari insyaallah. Kemudian Al-Usul Thalathah, atau sebagian orang menyebutnya Thalathatul Usul, tiga landasan utama. Kemudian Al-Usul Sittah, enam landasan pokok dalam beragama. Kemudian Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Kemudian Kitab Tauhid, ini kitab yang sangat bagus, terdiri kurang lebih dari 65 atau 66 bab, berbicara tentang tauhid dari berbagai aspek, ya, tentang keutamaan tauhid, tentang dakwah kepada tauhid, perkara apa saja yang bisa membatalkan tauhid, perkara apa saja yang bisa mengurangi tauhid seseorang, ini dibahas oleh beliau dalam kitab At-Tauhid. Kemudian Kashfu Syubhat. Kashfu Asyubhat. Kashfu Syubhat ini berisi tentang bantahan terhadap orang-orang yang mencoba menyebarkan kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, berusaha melegitimasi atau melegalkan kesyirikan. Maka Syekh dengan kitabnya Kashfu Syubhat ini berusaha membantah apa yang menjadi kerancuan mereka, apa yang menjadi kesalahpahaman mereka terhadap tauhid. Nah, enam kitab ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab yang beliau tulis dalam permasalahan tauhid al-uluhiyah. Ya, kalau memang kita mampu untuk mempelajarinya, masya Allah. Dan ini yang menjadi kurikulum ketika kami belajar di Yaman. Ya, kitab inilah yang menjadi kurikulum kita dalam mempelajari tauhid. Jadi mulai dari Qawaidul Arba, kemudian Usul Thalathah, Usulus Sittah, Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, dan terakhir Kashfus Syubhat. Ya. Seorang pelajar itu paling minim dia harus tamat 6 kitab ini. Untuk benar-benar dia mengetahui apa yang menjadi haknya tauhid, apa yang menjadi haknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang seperti apa yang harus dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di pondok saja itu menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun. Bagaimana kalau sistemnya seperti ini? Sepekan sekali, ya. Untuk istiqomah saja masya Allah. Apalagi kalau bisa menyampaikannya, ini suatu keutamaan yang sangat besar. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau bisa selesai ini semua. Qawaidul Arba, Usul Thalatha, Usul Sitta, Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubhat, diselesaikan. Sehingga benar-benar kita memiliki pemahaman yang utuh terhadap tauhid, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga diri kita, ya, dari kesyirikan. Kemudian di antara kitab yang beliau tulis adalah kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Jadi beliau meringkas Sirah Rasul yang ditulis, atau Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Sirahnya cukup panjang tapi beliau ringkas. Jadi kalau misalnya ada orang yang menuduh jelek kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak mencintai Rasulullah, maka kitab Mukhtasar Sirah Rasul ini membantah mereka. Nah, beliau punya satu karya tentang Sirah Nabawiyah, menunjukkan bahwa beliau adalah seseorang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beliau memiliki Mukhtasar Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau ringkas. Yang di dalamnya berisi tentang perkehidupan Rasul alaihi salatu wasalam dan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau rahimahullah taala kemudian wafat di tahun 1206 Hijriyah, ya, dengan meninggalkan warisan dakwah yang mengajak manusia kepada tauhid, yang merupakan misi dakwah yang dibawa tidak hanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh seluruh rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada beliau meninggikan derajat dan kedudukannya di jannahnya yang luas, serta mengumpulkan beliau bersama orang-orang saleh dan para syuhada. Amin ya Rabbal Alamin.